Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran bab al-jinayat dari fikih al-muyasar. Qala musannifuna hafizahumullahu ta'ala. Al-mas'alatu rabi'atu, poin yang keempat, al-jinayatu ala ma duna nafsi. Jinayat, kezaliman yang tidak sampai pembunuhan. Pengertiannya adalah kulu adhan, semua gangguan yang terjadi pada seseorang, namun mimma la yudi bihayatihi, namun tidak membinasakan kehidupannya. Jadi bentuknya adalah luka atau terpotongnya anggota badan atau semacam itu. Dan dalam kasus semacam ini wajib ada qisas, karena hal tersebut, syariat qisas untuk kasus semacam ini terdapat dalilnya berdasarkan Quran, sunnah dan ijma'. Dalil Al-Quran firman Allah Ta'ala, wa katabna 'alaihim, dan kami wajibkan atas mereka Bani Israel fiha dalam Taurat, ana nafsa bin nafsi, bahasanya nyawa itu dibalas dengan nyawa, melukai mata itu dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, wal juruha kisoson, dan dalam luka terdapat kisos. Tentu wajul istidlal untuk ayat ini manakala diiringi dengan kaidah syar'uman qablana syar'un lana. Syariat umat terdahulu adalah syariat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan tidak demikian. Ini adalah kaidah yang paling kuat dalam masalah ini. Kemudian dalil dari hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah seorang bernama Rubayi yang mematahkan gigi seorang jariyah. Gigi seorang perempuan, maka Nabi katakan kitabullahil qisasu, hukum Allah dalam kasus ini adalah qisas. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan para ulama sepakat wajibnya qisas dalam kasus kezaliman yang duna nafsi, tidak sampai pembunuhan. Namun mereka sepakat wajibnya qisas in amkana, jika itu memungkinkan. Dan jinayat yang tidak sampai dalam bentuk pembunuhan itu ada, bisa dibagi menjadi tiga kategori. Pertama adalah jinayat dalam bentuk melukai. Kemudian yang kedua adalah qat'u tarfin, memotong ujung-ujung badan. Yang dimaksud dengan taraf di sini adalah tangan dan kaki. Taraf kadang maknanya mata, terkadang maknanya pandangan, dan terkadang maknanya adalah ujung tangan dan ujung kaki. Dan ini yang dimaksudkan. Kemudian menghilangkan fungsi dari anggota badan. Ya, tangannya tidak terpotong, namun sudah tidak lagi bisa digerakkan. Kakinya tidak terpotong, namun enggak lagi berfungsi. Tentu beda antara memotong dengan menghilangkan manfaat dan fungsi anggota badan. Ya, jinayat dalam bentuk melukai itu terbagi menjadi dua macam. Ya, luka yang terletak pada wajah dan kepala, ini disebut sijat, jamaknya syajjah. Kemudian yang kedua adalah luka pada bagian badan yang lain, ini yang disebut dengan jurah luka dan tidak disebut dengan sebutan syajjah. Maka macam yang pertama adalah luka yang terletak pada kepala dan wajah. Maka nama-namanya di sini disebutkan ada 10 nama atau 10 macam. Ada yang disebut dengan luka di wajah atau di kepala disebut dengan harisah. Itulah luka yang merobek sedikit, merobek kulit namun tidak sampai berdarah. Kulitnya terobek dan terkelupas namun tidak sampai keluar darahnya. Kal khadashi, semacam maknanya merobek atau mengkoyak kulit. Disebut juga dengan sebutan qashirah dan mutillah atau malitba. Disebut harisah diambil dari kata-kata al-hars, bukan dari kata-kata al-hirs. Kalau hirs itu semangat, ini diambil dari kata-kata al-hars yang artinya adalah asyaku, merobek. Dan damiyah artinya berdarah, itulah luka yang melukai atau tudmi yang menyebabkan berdarahnya daerah yang terkena luka. Nasyaki karena robean, artinya menyebabkan berdarahnya kulit, maka keluar darinya darah namun sedikit. Disebut juga dengan bazilah dan damiah. Kenapa disebut damiah? Pada dum'ah maknanya adalah air mata. Tasyabuhan karena diserupakan dengan keluarnya air mata dari mata. Keluar air mata yang sedikit, maka ini keluar darah yang sedikit. Dan badi'ah itulah yang tasyakuhu syakkan khafifan, merobek dengan robekan yang tipis. Merobek daging setelah kulit. Namun robekan luka ini tidak sampai ke tulang. Sedangkan mutalahima adalah luka yang tarhusu, menyelam sampai masuk ke dalam daging namun tidak sampai mengenai kulit tipis yang terletak antara daging dengan tulang. Tidak sampai dalamnya itu tidak sampai terkena kulit tipis antara daging dan tulang. Dan ada luka yang disebut dengan simhaq. Itulah luka yang sudah sampai ke kulit tipis antara daging dan tulang di kepala. Sumiat. Dan luka ini disebut dengan jarohah, luka ini disebut juga dengan simha, bismiha, menamainya sebagaimana nama kulit tersebut. Kulit tersebut namanya simha, maka lukanya disebut dengan simha. Nah, lima jenis luka ini, luka di kepala dan di wajah ini, tidak ada kisos yang tidak ada diatnya. Lalu apa hukumannya? Hukumannya disebut hukumah. Disebut hukumah, maka hukumah di bab di bab jinayat berbeda dengan bahasa Arab kontemporer, pembahasan tentang masalah penguasa. Kalau bahasa Arab kontemporer, penguasa itu namanya diantaranya adalah hukumah, ulatul amri, ulatul umuri, as-sultan, hukumah, artinya penguasa dan pemerintah. Namun di bab jinayat, hukumah maknanya lain. Hukumah adalah ayyuqawwam al-mujna alaih, kita taksir al-mujna alai, orang yang dilukai, sebelum dilukai kita tukawam kita taksir atau kita kira-kirakan dia adalah budak. Summa yukawam kemudian dihargai dalam keadaan dia telah sembuh dari lukanya. Maka selisih di antara dua harga, nah itulah yang disebut hukumah. Falil mujna alaih, maka untuk korban kompensasi finansial semisal dengan nisbatuhu minadiyah. Maka diyah tebusan yang sesuai dengan nisbah atau selisih dua harga tadi. Maka orang yang dilukai dengan lima macam luka ini, haknya adalah hukumah. Artinya kita andaikan dia itu budak. Diandaikan dia itu budak dengan kemampuan semacam ini, itu budak harga seberapa? Nah, kalau dalam keadaan sehat, sebelum dia terluka, itu harganya berapa? Kemudian ketika budak ini cacat karena dilukai, kemudian sembuh, nah, nilainya jatuhnya berapa? Nah, selisih antara dua harga itu disebut dengan sebutan hukumah, dan ini yang menjadi diyat atau tebusan yang diberikan kepada al-mujna alaih. Maka boleh jadi cuma murah, kalau luka yang pertama cuma sekedar kulitnya terkelupas tidak sampai berdarah, nah, itu boleh jadi selisihnya cuma 5.000 atau berapa ya. Karena juga cuma lukanya cuma terkelupasnya kulit. Ya, maka qad bari'a telah sembuh, famana qasa minal qimah, maka tentu naqasa berkurang qimah harga budak. Falil mujna alaih, maka untuk korban semisal minadiyati diyat semisal itu. Kemudian luka jenis yang keenam adalah al-muwaddihah, itulah luka yang telah yang sampai menembus simhaq. Simhaq tadi kulit tipis pembatas antara daging dan tulang, sehingga luka tersebut menyebabkan nampaknya tulang, aitakshifuhu, sampai tulang pun terlihat jelas. Maka diatnya adalah 5 ekor unta. Nih, 5 ekor unta ini kalau dibandingkan dengan 100, maka dia nisful usur adiyat, 5%-nya diat. Karena satu diat sama dengan 100, ini 5 ekor, berarti 5%-nya diat. Dan ada luka namanya hasyimah, artinya adalah luka yang menampakkan tulang dan mematahkan tulang. Tulang terlihat dan patah. Diatnya 10 ekor unta. Kemudian al-munakilah, yang menggeser, itulah luka yang menggeser tulang dari tempatnya kemudian geser ke tempat yang lain, baik sampai tulangnya terlihat atau patah atau tidak. Nih, maka ini kalau ini cuma tulang bergeser tanpa melihat patah ataukah kemudian sampai tulangnya terlihat, maka diatnya adalah 15 ekor unta. Dan ada makmumah, fayyallati, makanya adalah luka yang sampai kepada umud dimar. Dimar maknanya otak. Nah, apa makna ummu di sini? Jaldatu dimagh al-muhithah bihi. kulit otak yang meliputinya. Disebut juga dengan al-ammah. Ya, diatnya adalah sepertiga diat nyawa. Sepertiganya 100. Berapa? 33 ekor. Dan ada damirah, itulah luka yang merobek kulit penutup otak dan telah sampai ke otak. Diatnya sama sepertiga diat nyawa. Dan ditambahkan kepada damirah ada luka namanya ja'ifah. Itulah luka yang sampai kepada bagian dalam jauf, bagian dalam rongga badan. Jauf di sini maknanya bukan lambung, namun bagian dalam badan yang tidak terlihat lirai, bagian dalam badan yang tidak terlihat oleh orang yang melihatnya, semacam bagian dalam perut, bagian dalam punggung, bagian dalam dada, luka yang sampai pada halak, pada tenggorokan, atau mathana, luka yang tembus, luka yang mengenai pada kandung kencing, kandung kemih. Maka ini semua bukan bagian dari syijat, karena tidak di kepala dan di wajah. Illa annahum, akan tapi para ulama yadhkurunaha, menyebutkannya taba'an, mengikuti, digabungkan dengan pembahasan masalah luka di wajah dan kepala. Taba'an ini didumplengkan, dilekatkan, ditambahkan. Bijam'i takdir fiha, dengan titik kesamaan at-takdir fiha, samanya diat padanya, yaitu sepertiga diat nyawa. Maka yang kita bahas 10 ini kan harusnya luka wajah dan kepala. Namun para ulama fikih menyebutkan luka-luka yang disebut ja'ifah tadi di bab ini, karena dia sama dengan damirah, sama-sama diatnya sepertiga diat nyawa. Dalil tentang luka-luka ini adalah hadis yang diatkan oleh Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm dari ayahnya, dari kakeknya radallahu anhu, sunnya Nabi SAW mengirim surat kepada penduduk Yaman, kitaban satu surat. Disebutkan dalam surat tersebut untuk luka makmumah sepertiga diat, munakilah 15 ekor unta, muwaddihah 5 ekor unta. Demikian juga terdapat ijma ulama bahasanya luka yang menggeser tulang diatnya adalah 15 ekor unta. Demikian juga ulama sepakat bahasanya luka yang disebut ja'ifah, luka yang menusuk perut, nusuk punggung, atau kemudian melukai kandung kencing, kandung kemih, mereka sepakat kalau tebusannya adalah sepertiga diat. Karena terdapat dalam hadis Amr bin Hazm, Nabi bersabda, wa fil ja'ifah, untuk luka ja'ifah ada diatnya adalah sepertiga diat nyawa. Kemudian ditambah ada athar riwayat dari sahabat, yaitu sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau memutuskan menetapkan bahasanya untuk luka yang disebut hasyimah itu diatnya adalah 10 ekor unta. Diatkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf dan Baihaqi dalam Sunannya. Dan tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisih dan membantah beliau. Demikian juga terdapat dalam surat Nabi yang diriatkan oleh Amr bin Hazm, bisa disebutkan bahasanya makmumah itu seperti kadiat dan mirah ablar minha. Nah, di sana disebutkan kalau makmumah itu seperti kadiat, dan makmumah itu adalah yang sampai baru sampai kulit, kulit pelapis dan pelindung otak. Nah, kalau makmumah itu seperti gadiat, maka unta, luka yang namanya damirah, yang sampai nembus unta, itu tentu lebih parah daripada diat makmumah. Fa'iyya awla, oleh karena itu, maka luka yang namanya damirah lebih berhak untuk mendapatkan diat sebanyak sepertiga diat nyawa. Nah, luka-luka di kepala ini tidak wajib padanya qisas kecuali untuk satu luka saja, yaitu muaddihah. Muaddihah adalah luka yang menembus luka kulit pembatas antara daging dan tulang sehingga tulangnya terlihat. Maka boleh ada opsi qisas kalau untuk luka muaddihah. Kenapa? Karena masih mudah untuk terukurnya qisas, terukur agar imbang, itu masih bisa dilakukan wal istifa, sehingga kita bisa istifa melakukan misliha, semisal dengan luka yang dia alami. Lain hanya dengan luka-luka yang lain, maka tidak ada jaminan aman adanya penambahan atau pengurangan dalam panjangnya luka atau lebarnya luka, sehingga tidak ada thiqah, tidak ada rasa percaya dalam diri kita kalau bisa istifa menuntut atau melakukan dengan yang semisal. Kemudian luka jenis yang kedua adalah luka di bagian badan selain wajah dan kepala. Maka luka-luka ini jenisnya bermacam-macam. Maka untuk jenis luka yang tidak ada qisasnya saat tertuju pada kepala dan wajah, maka demikian juga tidak ada qisasnya manakala di bagian badan yang lain. Maka tidak ada qisas pada bagian badan yang lain. Idza kana fi sa'iril badan, ketika luka tersebut di bagian badan selain wajah dan kepala. Ilal muaddihah, kecuali luka muaddihah yang ini memotong satu bagian badan semacam dada dan dada dan leher. Ya, maka kaedahnya untuk bagian badan yang lain mengikuti luka di kepala dan wajah. Kalau di sana tidak ada qisas, di sini juga tidak ada qisas. Nah, padahal kalau di kepala dan badan, di kepala dan wajah, semuanya tidak ada qisas kecuali satu luka saja, yaitu muaddihah. Maka berarti untuk bagian ketika terjadi luka di lainnya, di anggota badan selain wajah dan kepala, ya, maka pada dasarnya muaddihah itu ada qisas, kecuali muaddihah dalam bentuk memotong salah satu bagian badan semacam dada atau leher. Kemudian jenis yang berikutnya adalah tadi jenis yang pertama adalah luka, kemudian jenis yang kedua adalah memotong taraf, memotong ujung tangan atau kaki. Maka jinayat atau kejahatan dalam bentuk ini juga terbagi menjadi tiga macam: sengaja, semi-sengaja, dan tidak sengaja. Maka ketika orang itu memotong tangan orang atau kaki orang, maka terbagi sebagaimana pembunuhan, ada yang sengaja, semi-sengaja, dan ada tidak sengaja. Tidak ada kisos kalau dalam tidak sengaja dan semi tidak sengaja atau semi sengaja. Innama yajibu fil amdi. Hanya wajib kisos untuk sengaja. Ada orang sengaja megang tangan orang, telapak tangan orang, kemudian dipotong pakai parang. Ini yang ada kisosnya. Namun kalau tidak sengaja karena kerja di pabrik atau semacam itu, karena ketidaksengajaan temannya, ini temannya kena mesin, tangannya hilang atau jarinya hilang. Maka kalau sengaja, maka wajib qisas sebagaimana pembunuhan, namun dengan tiga syarat. Ada qisas dengan tiga syarat. Yang pertama adalah mungkin kita istifa, meminta kita melakukannya secara semisal, bila haifin, tanpa ada kezaliman. Kita bisa balas dengan yang semisal tanpa kezaliman. Nah, ini kapan bisa demikian? Manakala terpotong itu pada ruas. Terpotongnya ruas. Kalau ruas kan, ini ruas, itu ruas. Maka bisa semisal. Aulahu hadun yantahi ilaihi, atau ada batas akhirnya. Semacam anamil, ruas-ruas jari. Ku' pergelangan tangan, mirfaq siku. Maka tidak ada kisos untuk luka yang tidak berakhir pada satu batas tertentu semacam ja'ifah. Dan tidak ada kisos dalam patahnya tulang kecuali gigi. Kalau gigi, sebagaimana ayat yang telah kita bahas, maka ada kisos. Ya, orang dengan sengaja mematahkan gigi orang, maka giginya dipatahkan. Namun kalau tulang selain gigi, tidak ada kisos. Semacam tulang paha, tulang hasta, tulang betis, ini tidak dikisos. Tentu solusinya nanti adalah diat. Kemudian kesamaan antara anggota badan pelaku kejahatan dan korban, kesamaan nama dan tempat. Artinya tidak boleh kemudian ada kisos itu pada bagian kanan gara-gara dia melukai, mematahkan kiri. Tidak pula misalnya jari kelingking gara-gara jari manis. Tidak bisa kemudian anggota badan yang asli dengan tambahan. Misalnya ada orang yang jarinya 6. Jarinya 6. Ada muncul jari tambahan. Jari tangannya ada 6. Ada jari tambahannya. Nah, ada orang iseng matahkan ini. Iseng sengaja matahkan tambahan, ya, tidak bisa dipatahkan karena tidak ada yang imbang, karena yang matahkan tidak punya jari tambahan. Kemudian kesamaan dua anggota badan antara pelaku dan korban dalam sehat dan sempurnanya. Maka tidak bisa yang sehat itu dikisos dikarenakan mematahkan yang lumpuh. Ini ada anggota badan sudah lumpuh dan dipatahkan sama si aljani. Padahal yang matahkan tidak punya bagian yang lumpuh. Tentu yang sehat tidak bisa dihukum gara-gara melakukan kedzaliman pada anggota badan yang lumpuh. Demikian juga yang sempurna jari-jarinya dengan yang kurang. Karena ini tidak imbang, wahak kata dan demikian seterusnya. Boleh jadi ada orang yang punya jarinya cuma 4, telapak tangannya, tangannya jarinya cuma 4. Nah ini yang zalim itu normal, maka tidak ada kisos dalam hal ini. Namun tentu ketentuannya nanti diganti dengan diat. Nanti ini tidak disebutkan besaran diat-diatnya. Kemudian an-nau' ats-tsalits, jenis yang ketiga dari jinayat yang non nyawa adalah menghilangkan fungsi anggota badan. Maka jika aljani pelaku kejahatan itu menghilangkan fungsi anggota badan korbannya, maka tidak ada kisos padanya. Karena kita tidak mungkin istifa, kita tidak mungkin membalas bila haifin tanpa kedzaliman. Terus gimana? Fidzalika diyatun nafsin kamilah. Artinya diat dan diatnya sama dengan diat nyawa. Maka mata diculek akhirnya enggak bisa berfungsi. Itu diatnya 100 ekor unta. Atau kemudian pendengaran akhirnya jadi tuli. Maka aljani pelaku kejahatan wajib bayar 100 ekor unta sama dengan diat nyawa. Wamanakosot, dan jika tidak sempurna fungsi anggota badannya, maka jika diketahui kadarnya, maka wajib baginya diat untuk bagian yang hilang. Maka fungsi matanya itu cuma setengah saja. Kalau normal bisa melihat dengan jelas, nah ini kaburnya itu setengahnya. Namun kemudian dizalimi oleh seseorang akhirnya jadi buta. Maka wajib diat untuk bagian yang hilang. Hilangnya berapa? Setengah. Berarti setengah diat nyawa, 50 ekor unta. Semacam maka nanti ada setengah diat atau seperempat diat misalnya. Manakala bagian yang hilang itu adalah setengah manfaat atau seperempat manfaat dan demikian seterusnya. Wa ilam yumkin ma'rifatu qadr dhahib, jika tidak mungkin kita mengetahui kadar yang hilang dari fungsi anggota badan, maka yang berlaku adalah hukumah. Ya, maka nanti kita anggap ini budak. Budak yang punya cacat mata semacam ini harganya berapa, kemudian setelah buta harganya berapa. Nah, berapa besaran hukuman itu yuqaddiruha al-hakim bijtihadi. Ya, ditetapkan kadarnya oleh qadhi dengan ijtihadnya. Dan di antara fungsi anggota badan adalah menghilangkan akal, hilangnya akal karena satu perbuatan, maka dia kemudian hilang ingatan. Maka ini diatnya sama dengan diat nyawa. Demikian juga menghilangkan pendengaran ataupun penglihatan, menghilangkan fungsi penciuman, menghilangkan kemampuan untuk berbicara, untuk kemudian bersuara, untuk kemudian zauq mengecap. Demikian juga hilangnya kemampuan untuk mengunyah, wazawal, dan hilangnya kemampuan untuk memproduksi air mani. Maka di melakukan luka sehingga anggota yang harusnya bisa memproduksi air mani tidak bisa lagi berfungsi. Ta'ibtal atau menghilangkan kuah potensi untuk hamil kalau untuk perempuan dan seterusnya, maka ini sama dengan ibtalu manfaat. Diatnya semua sama dengan diat nyawa. Kemudian ada bab khusus tentang masalah diat. Bab selanjutnya adalah fidyat, tentang diat. Pengertiannya, dia dalam bahasa Arab, dia memiliki kata-kata wadaitu, qatila, adihi, wadiyatan. Artinya wadaitu, itu artinya memberikan atau membayarkan dia. Secara syariat adalah harta yang diserahkan kepada korban atau keluarga korban disebabkan kasus jinayah. Nah, dia itu disebut juga dengan sebutan akal. Dari kata-kata ikol yang artinya ikatan atau mengikat. Li'anal qatil, karena pembunuh itu akan mengumpulkan unta-unta diat, kemudian unta-unta tadi dia ikat di fana atau di halaman rumah keluarga korban untuk diserahkan kepada keluarga korban. Mungkin nanti bawa unta sebanyak yang diwajibkan, diikat di depan rumah, kemudian baru setelah itu serah terima. Nah, karena untanya pada diikat, ketika mau diserahkan, maka disebut dia, disebut akal. Disyariatkannya dia dalil dan hikmahnya. Dia wajib berdasarkan Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalil Al-Quran kita jumpai di surat An-Nisa ayat yang ke-92. Waman qatala mu'minan khata'an, siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa sengaja, maka dia punya kewajiban memerdekakan budak yang beriman, dan ada diat yang diserahkan kepada keluarga korban. Dan dalil hadis, ada hadis dari sahabat Abu Hurairah yang telah lewat, telah disebutkan di lembar yang lewat, Nabi mengatakan man kutilahu qatilun, siapa saja yang keluarganya itu dibunuh, maka dia keluarga korban itu diperbolehkan untuk memilih yang terbaik dari dua pilihan. Boleh jadi adalah meminta tebusan atau qisas. Demikian juga hadis Amr bin Hazm tentang surat yang dituliskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di sana disebutkan tentang kadar-kadar diat. Yang dimaksudkan dengan dituliskan artinya Nabi memerintahkan untuk orang menulis, bukan Nabi sendiri yang menulis. Dan ulama pun sepakat wajibnya diat. Hikmah disyariatkannya diat, adapun hikmah disyariatkannya diat adalah terjaganya nyawa, terlindunginya darah orang-orang yang tidak bersalah, abriya, orang-orang yang tidak bersalah, wazajar, dan memiliki fungsi untuk membuat orang jera dan kapok. Oh, ternyata kalau bunuh orang banyak yang harus langsung jadi kiri. Bunuh satu orang langsung jadi kiri. Habis duitnya untuk sawah ladang harus terjual semua. Maka ini membuat jera orang-orang yang punya rencana-rencana buruk. Atau zajar, membuat jera pelaku. Kemudian arada, membuat jera orang-orang yang punya rencana. Ya, mereka jera untuk tidak istihanah bil anfus. meremehkan nyawa orang. Nyawa orang dalam Islam mahal. Ini, kalau dari hukum manusia murah. Bunuh orang 5 tahun asal tidak mutilasi, bilang saja tidak berencana, paling-paling 5 tahunan. Selesai penjara, selesai. Tidak ada kemudian bayar dia dan sebagainya. Kemudian yang kedua, diat itu kewajiban siapa dan siapakah yang menanggungnya? Siapa yang membinasakan seseorang, artinya membunuh seseorang, au juz'an minhu, atau satu bagian dari tubuhnya. Maka ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Maka jika dinyayat yang rusak karena sebab jinayat tersebut nyawa, rusaknya nyawa artinya apa? Mati. Dan ini adalah amdan mahdhon, 100% sengaja, maka wajib diat seluruhnya di harta pelaku kejahatan, harta pembunuh. Jika ternyata dia dimaafkan oleh keluarga korban dan keluarga menggugurkan hak kisos mereka, maka ada kewajiban diat dan ini diambilkan dari harta pembunuh. Karena badal al-mutlaf wajib ala mutlif, karena mengganti sesuatu yang dirusak adalah kewajiban yang merusak. Menimbang firman Allah Ta'ala, dan tidaklah seorang itu menanggung dosa orang lain, di surat Al-An'am 164 dan ayat-ayat yang lain yang sejenis. Kemudian namun jika dinyayat itu adalah khotoan, tidak sengaja atau serupa sengaja, maka diat takunu ala akilatil qatil, itu dibebankan kepada asobah, ahli waris yang laki-laki dari pelaku pembunuhan. Berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan tentang janin seorang perempuan dari Bani Lahyan yang keguguran kemudian keluar mayitan dalam keadaan mati. Maka Nabi putuskan wajib membayar hurrah, pelaku yang jadi sebab perempuan ini keguguran, wajib membayar hurrah, yaitu budak laki-laki atau budak perempuan. Kemudian perempuan yang diputuskan di lembar yang lewat telah dikoreksi oleh telah kita baca di catatan kaki dari An-Nawawi, bahasanya yang dimaksudkan qadha 'alaiha bil ruh ini adalah orang yang mendapatkan, perempuan yang jadi korban. Perempuan yang jadi korban yang anaknya itu mati karena janinnya itu keguguran, itu ternyata kemudian wanitanya mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahasanya warisannya adalah untuk suaminya dan anak-anaknya. Ya tentu, jika seorang perempuan itu meninggal dunia, ahli warisnya nanti suaminya pasti dapat, anak-anaknya dapat, kalau dia punya orang tua dapat. Ini wallahu a'lam, mungkin orang tuanya sudah meninggal. Wa na'akla ala asobatiha, sedangkan diat menjadi kewajiban asobah. Jadi malah tidak dibayar oleh dan dari harta pelaku pembunuhan, kalau pembunuhannya tidak sengaja. Inna mawajabat alal akilah. Loh, kenapa kok malah yang nanggung orang lain? Ini pelakunya, ini seseorang malah kemudian yang nanggung anak laki-lakinya, tambah bapaknya, tambah saudara laki-lakinya. urunan. Maka jawabannya, ya, dia tidak sengaja itu ditanggung oleh akilah, karena jinayat, karena tidak sengaja itu sangat banyak terjadi. Sangat banyak terjadi. Contohnya kecelakaan lalu lintas. Pembunuhan tidak sengaja. Nyenggol orang mati. Padahal nyenggolnya dikit. Tapi karena yang disenggol simbah-simbah, jatuh mati. Maka al-janifiya ma'dzurun, dan pelaku kejahatan dalam kondisi ini dia itu ma'dzur. Punya udzur, punya alasan. Maka wajib dibantu dan wajib diringankan, lain halnya dengan orang yang sengaja. Maka orang yang sengaja menyerahkan diat untuk menebus nyawanya, karena wajib atasnya qisas. Jika dimaafkan dari qisas, maka dia menanggung diat utuh. Adapun tidak sengaja, maka tidak ada qisas padanya. Maka hendaknya dibantu rame-rame urunan keluarganya, itu urunan untuk membayar diat. Kemudian poin masalah yang keempat, macam-macam diat dan ukurannya dan takarannya. Yang pertama adalah macam-macam diat. Hukum asal diat itu berupa unta. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam nyawa seorang mukmin itu ada 100 ekor unta. Diatkan oleh An-Nasa'i. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah bahasanya qatil, orang yang terbunuh karena khata, tidak sengaja dan semi sengaja. Dan semi sengaja itu adalah yang dengan menggunakan cambuk dan tongkat, diatnya adalah 100 ekor unta. Dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya itu Abdullah bin Amr ibn Al-As, beliau mengatakan kimatu diat, nilai diat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 100 ekor unta, itu di masa Nabi sama dengan 800 dinar. Sama dengan 800 dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Atau kalau pakai perak itu 8.000 dirham. Fakana dzalika kadzalika, maka keadaannya semacam itu sampai Umar menjadi khalifah. Maka Umar berdiri menyampaikan khutbah dan mengatakan, ketahuilah bahasanya unta sekarang mahal. Fa faradaha al-Umar, dan Umar mewajibkan, dalam riwayat yang lain melakukan taksiran. Maka Umar kemudian menetapkan patokan. Nah, patokannya jangan unta. Unta mahal sekali. Maka beliau tetapkan, maka untuk ahlu dhahab, orang yang punya emas dipatok diatnya adalah 1.000 dinar. Kaya raya yang uangnya itu tidak ada lagi nomor serinya, itu satu nyawa 1.000 dinar. Namun orang yang kekayaannya di bawahnya, ahli wariq, punyanya cuma perak atau dirham, maka diat yang wajib dia bayar adalah 12.000 dirham. Kalau untuk orang yang punyanya sapi, maka diat adalah 200 ekor sapi. Yang punya kambing cukup 2.000 ekor. 2000 ekor kambing. Dan untuk orang yang jualan kain, ridak dan izar, maka dia ditetapkan oleh Umar untuk hullah itu satu pasang, ridak dan izar itu namanya hullah. Maka dia wajib bayar berupa 200 setel kain. Dikatakanlah Abu Dawud, dinilai Hasan oleh Al-Albani. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, maka hukum asal diyat itu pakai unta. Adapun berbagai macam benda yang telah disebutkan selain unta, yakunu mu'tabaran biha, maka itu teranggap mimba bitakwim, berdasarkan taksiran. Dan itu dari Umar di hadapan para sahabat, dan para sahabat tidak mengingkari putusan Umar, maka ini adalah ijma. Maka sehingga bisa kita simpulkan berdasarkan ijma sahabat, diat itu bisa dibayarkan dengan bentuk unta sebagaimana di masa Nabi, boleh juga dengan senilai 100 ekor unta. Senilai 100 ekor unta, dan ini menyesuaikan perkembangan zaman. Adapun apa yang dikatakan oleh Umar, maka itu dalil bolehnya pakai nilai. Bolehnya pakai nilai, tidak harus saklek pakai unta. Boleh pakai nilai benda yang lain yang senilai dengan 100 ekor unta. Boleh pakai nilai, namun nilainya dari benda-benda di atas. Ya. Yang ada ijma' sahabat di dalamnya. Boleh pakai kain, non kain yang harganya sama dengan 100 ekor unta. Boleh pakai kambing, boleh pakai sapi, boleh pakai uang. Maka khutbahnya Umar itu dalil, tidak harus unta, namun boleh pakai nilai. Namun nilainya terbatas cuma 4 ini saja. Nilainya dalam bentuk uang, dalam bentuk sapi, kambing, atau kain. Kemudian kadar diyat, diyat untuk muslim merdeka. Maka diyatnya adalah 100 ekor unta. Dan diyatnya adalah diyat yang berat, untuk pembunuhan sengaja atau semi-sengaja. Bentuk pemberatannya, bentuk pemberatan diat adalah 40 ekor unta dari 100 itu, dari 100, 40 ekor unta itu di perutnya ada anaknya. Maka dari 100 ekor unta, kalau itu di pembunuhannya berat, apa diatnya berat, 40 harus dalam keadaan bunting. Sebagaimana telah lewat dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, yang di sana dikatakan, dan 40 ekor unta itu khalifah. Kemudian diat ahli kitab merdeka. Diat ahli kitab yang merdeka, baik dhimmi atau bukan dhimmi, yang berhak untuk mendapatkan diat adalah separuh diat muslim. Berdasarkan hadis dari Amr ibn Su'aib, dari bapaknya yaitu Su'aib, anjadi dari kakeknya Su'aib yaitu Abdullah bin Amr ibn Al-As, Nabi SAW bersabda, diat kafir dhimmi, separuh diatnya muslim. Dalam lafadz yang lain, diat orang kafir yang terikat perjanjian, baik zimmah ataupun perjanjian aman, suaka aman atau yang lain, adalah separuh diatnya muslim. Kemudian diat wanita, diatnya wanita muslimah merdeka, separuh diatnya laki-laki muslim merdeka. sebagaimana dalam surat Nabi yang diriwayatkan oleh Amr bin Hazm, disebutkan diat perempuan separuh diat laki-laki. Ibn Abdul Bar dan Ibn Mungdir menukil adanya ijma' ulama dalam masalah ini. Diat majusi yang merdeka, baik zimmi, mu'ahad atau yang lain, demikian juga wathani, penyembah berhala, Hindu, Buddha, Kejawen dan teman-temannya, itu diatnya adalah 800 dirham. Berdasarkan hadis Uqbah bin Amir, marfu'an sabda Nabi, Nabi mengatakan diat majusi 800 dirham. Diatkan oleh Baihaqi dalam sunannya, padanya kelemahan, akan tapi ini adalah pendapat sejumlah sahabat dan tidak dijumpai sahabat lain yang menyelisihinya. Kemudian diat wanita majusi, kemudian perempuan ahli kitab dan Buddha dan para penyembah berhala. Maka kalau untuk perempuan-perempuannya, separuh diat laki-laki mereka, sebagaimana diat wanita muslimah, separuh diat lelaki muslim. Dasarkan keumuman hadis Amr bin Su'aib yang telah lewat, bahasanya diat ahli kitab, separuh diatnya muslim. Kemudian diat janin, diat janin ketika keguguran dan keluar dalam keadaan mati karena sebab jinayat pada ibunya, sengaja ataupun tidak sengaja, adalah hurah, yaitu seorang budak atau seorang budak laki-laki atau perempuan, berdasarkan hadis Abu Hurairah yang tadi telah kita baca. Nah, gimana kalau diganti dengan yang lain, waktu qadar, dan ditaksir diat ini bisa diganti dengan 1/10 diat ibunya, sehingga diatnya adalah bisa diganti dengan 5 ekor unta. Kemudian diwariskan hurwah itu dari janin, seakan-akan janin ini keluar dalam keadaan hidup. Maka ketika janin itu keluar dalam keadaan hidup, dia punya hak milik. Maka dia tadi, kita katakan 5 ekor unta tadi, seakan-akan kita katakan ini adalah miliknya janin. Dan kita anggap dia seakan-akan keluar itu dalam keadaan hidup. Ya, kemudian setelah itu dia mati. Maka 5 ekor tadi nanti dibagi, kita jadikan sebagai hartanya janin, hartanya anak, kemudian dibagi menurut semestinya dalam aturan faraid. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wangfa' nabi ma'alam tanah wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Namun diumumkan besok pagi kita libur.